bolehkah berdakwah di jalan Allah dengan cara otodidak? Ya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala disyaratkan beberapa syarat. Bagi seorang dai yang ingin berdakwah di jalan Allah, di antara syarat tersebut dia harus mempunyai ilmu. Punya ilmu pengetahuan tentang apa yang akan dia sampaikan. Sebab dilarang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Iya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau berhenti di atas sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka harus dengan ilmu. Dan ilmu agama itu untuk mencarinya dan mempelajarinya telah diterangkan jalan-jalannya. Dan alhamdulillah agama kita semuanya mudah, alhamdulillah. Menuntut ilmu juga dimudahkan. Ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang ingin berzikir, mengingat dengannya. Allah mudahkan. Iya. Tapi ada etika-etika dan cara-cara dalam menuntut ilmu. Salah satunya, ilmu itu datangnya dengan wahyu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mengajarkan kembali kepada murid-murid mereka. Dan seterusnya hingga pada hari ini. Pengambilan ilmu itu dengan talaqqi. Mengambil langsung dari guru. Mengambil langsung dari guru. Ya, adapun membaca ilmu dengan cara otodidak, walaupun dia mengambil manfaat, tapi kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ya, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Yaglibu khata'uhu sawabah. Siapa yang gurunya adalah buku-buku, maka kesalahannya lebih mendominasi di atas benarnya. Di atas benarnya. Nah, ada orang yang mengambil hanya dari membaca, ini kadang menjatuhkan dirinya ke dalam hal-hal yang sangat tidak layak sekali. Dan akan mendatangkan hal-hal, perkara-perkara yang tidak pernah didengar oleh kaum muslimin sebelumnya. Ya, ini mungkin banyak kita saksikan ya. Di belakangan ini muncul sejumlah masalah ya, yang diserukan oleh sebagian orang. Ya, dia mengatakan misalnya boleh sholat dengan dua bahasa dan seterusnya. Ya, itu akibatnya karena baca sendiri. Ya, tidak pernah melihat, mengambil dari guru-guru. Nah, dan ini akibatnya sangat berbahaya sekali. Karena itu disebutkan oleh para ulama, ada sebagian orang yang dia membaca kitab hadis. Dia baca Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim adalah kitab hadis yang diterima oleh kaum muslimin. Nah, tapi perhatikan, karena dia baca sendiri. Dia baca dalam Sahih Muslim hadis, Al-Habbatus Sauda Shifa'un min kulli da. Habba As-Sauda, hanya biji hitam, jinten hitam adalah obat bagi segala penyakit. Ya. Illa sam, kecuali mati. Haditsnya dalam riwayat Muslim. Orang ini karena dia baca sendiri, ya, ada kesalahan dalam cetakan bukunya. Tertulis bukannya Habbatus Sauda tertulis, tapi Al-Hayyatus Sauda. Ya, artinya kalau dalam bahasa Arabnya, ular hitam adalah obat bagi segala penyakit kecuali mati. Maka orang ini pun karena dia baca, ya, diterapkan. Dia cari ular hitam, dia makanlah ularnya. Ya, kemudian dia pun mati. Ya. Dia terbunuh oleh kejahilannya sendiri karena baca sendiri. Nah, dan juga mungkin tidak dilupa kisah orang yang datang ke masjid itu. Tiap kali ke masjid dia bawa kampak dan bawa pisau. Ya. Ke masjid bawa kampak, bawa pisau. Loh, ada apa? Katanya itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Riwayat Bukhari dan Muslim, menakjubkan. Ya. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumus salata fa'tuha bisikinin wa fa'az," katanya. Apabila kamu datang ke salat, maka bawalah pisau dan bawalah kampak. Dia salah baca hadisnya. Ya. Hadisnya itu bunyinya idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Kalau kamu datang ke salat, maka datanglah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu sakinatin, tenang, waqar, tidak tergesa-gesa. Sakinah dibaca sikin. Sakinah yang artinya tenang dibaca pisau. Sikin artinya pisau. Waqar dibaca fa'az. Ya, waqar artinya tidak tergesa-gesa, dibaca kampak. Ya, akhirnya tiap kali ke masjid dia bawa pisau dan bawa kampak. Ya. Ini akibat baca sendiri. Ya, karena itu untuk apa di dalam menuntut ilmu agama itu tidak sama dengan ilmu dunia. Ya. Ilmu dunia itu kadang dengan praktek eksperimen dia bisa membuktikan apa yang dia dapatkan. Ya. Nah, dan itu pun dalam ilmu dunia tidak jarang ya, diketemukan ada yang disebut dengan nama ilmuwan yang salah jalan. Ya. Dalam ilmu dunia, apalagi dalam ilmu agama. Sebab asalnya agama kita ini semuanya dengan tuntunan datangnya secara dengan wahyu datang dari Allah kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya dan seterusnya. Iya.